Pengetahuan dasar tentang blockchain dan Web 3. Teknologi blockchain dan Web 3 adalah fondasi dari banyak inovasi terkini dalam dunia digital. Blockchain, pada dasarnya, adalah buku besar terdesentralisasi yang merekam transaksi dengan cara yang aman dan transparan. Ini memungkinkan transaksi tanpa perlu adanya otoritas terpusat. Sementara Web 3 lebih ke arah pengembangan internet yang terdesentralisasi. Ini menjanjikan kebebasan yang lebih besar bagi pengguna, memungkinkan mereka memiliki kendali atas data pribadi mereka sendiri, serta mengurangi ketergantungan pada perantara. Web 3 berpotensi mengubah cara kita berinteraksi dengan internet, dari sistem penyimpanan data hingga model bisnis yang ada. Mempelajari dasar-dasar ini akan memberikan pemahaman yang kuat tentang bagaimana teknologi blockchain dan Web 3 dapat memberdayakan inovasi, mendorong perubahan, dan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia digital.